Assalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran wa ba'd. Lanjut bab 62. Baik, fadal Pak Suheri. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, langsung. Orang musyrik rahimahullah taala qauluhu wa idza laqita aduwaka minal musyrikin fad'uhum ila thalathi khilalin aw fisalin ar-riwayatu bi aw lisyakki wa huwa min ba'dir ruwati wa ma'nal khilali wa fisali wa tidur. Baik, nah kemudian sabda Nabi yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, wa idza laqita aduwaka minal musyrikin, kalau engkau berjumpa musuhmu dari kalangan musyrikin, jangan langsung diperangi. Fad'uhum ila salasati khisalin, maka dakwahkan mereka ke salah satu dari tiga hal. Au khilalin, riwayat ini bi au dengan kata au atau, itu lisyak, itu karena keraguan. Wa huwa min ba'di ruwati, yaitu dari sebagian perawi, ya dari sebagian perawi. Wa ma'nal khilal wal khisal wahidun, maknanya sama. Namun ini yang sebagaimana telah diterangkan di kitabul jihad, di buku-buku fikih, bahwasanya ini ketika yang didakwahkan adalah dari kalangan ahlul kitab, yang mereka nanti diberlakukan jizyah. Ya, adapun yang bukan ahlul kitab, bukan Yahudi, Nasrani, maka mereka ya boleh langsung diperangi, ya secara tiba-tiba. Terus lanjut. Qaluhu wa ayyatuhunna ma ajabuka faqbal minhum wa kufa anhum qayyadnahu amman yutiku bi'ilmihi wa taqyidu binasbi ayyatahunna ala ayya'mala fiha ajabuka la ala isqati harfil jarri wa ma za'idatun wa yakunu taqad takdirul kalami fa ila ayyati hinna ajabuka fa qabal minkum kama taqulu ajabuka ila kada au fi kada fa yu'adza ila thani bi harfil jarri bi hurufil jarri. Terus qultu fa yakunu fi nasibi ayyatahunna wajhani dzakarahuma asy-syarihu al-awwalu mansubun ala ishtighali wa tsani ala naz'il khafidi. Nah, kemudian kata Nabi, fa ayyatahunna ma ajabuka, maka perkara mana saja yang mereka setujui, apakah mereka mau menerima Islam atau mau membayar atau kemudian mereka mau hijrah ke negeri Islam atau mereka mau ya membayar jizyah, faqbal, maka terimalah minhum dari mereka, wa kufa anhum, dan tahan tanganmu dari mereka, wa qayyadnahu amman yusaku bi ilmi, ya, dan kami memberikan takyid, ya, memberikan di sini takyid, mengikat, memberikan takyid di sini, memberikan ikatan, artinya memberikan catatan di sini, amman yusaku bi ilmi, jadi orang-orang yang telah dipercaya keilmuannya, wa taqyidihi binasbi ayyatahunna, bahwa ya dinasabkannya sabda Nabi ayyatahunna ala ayya'mala fiha ajabuka, ya dia sebagai ya makmul dari yang ajabuka, ya dia sebagai makmul dari nanti ajabuka fa'inna, ya taib ma ajabuka ajaba yujibu Syekh Marwan ya. Nah, ajaba yujibu, ya, ala isqati harfil jar, dengan digugurkan huruf jar, ya, la ala isqati harfil jar, bukan dengan karena ayatahuna, bukan dia makmul dari huruf jar yang diisqat, yang digugurkan, ya, ma-nya itu ma zaidah itu i'roban, mu'akidun maknan, namun dia maknanya untuk semakin mentakid secara makna. Wa yakunu taqdiru kalam, berarti takdir kalamnya gimana? Fa'ila, Ya. Fa ila ayatahunna ajabuka faqbal minhum. Nah, maka takdirnya demikian. Maka kepada manapun yang mereka setujui untukmu, ya, maka terimalah. Kalau ada ila berarti fa ila ayatahi. Tapi di sini bukan karena la isqat harful jar ya di sini. Bukan karena di isqat digugurkannya harful jar. Baik. Ya. Kemudian ila kada wa au fi kada. Kama taqul ajabtuka. Aku ya mengijabah, aku memenuhi ya, aku memenuhi permintaanmu ila kada kepada ini au fi kada atau dalam hal ini. Nah, itu sama. Fa ayatahunna ma ajabuka ila kada. Nah, itu maksudnya. Fa yu'adda ila ila sani bi hurufil jar. Nah, itu. Berarti nanti yang kedua dimuta'adikan kepada huruf-huruf jar. Nah, kemudian kata Syekh Abdurrahman bin Hasan, qultu, aku katakan fa yakunu fi nasibi ayatahunna, maka yang menasabkan ayatahunna karena ayat Tuhan ini mansub wajhan. Berarti ada dua aspek. Zakarahuma asyarih disebutkan oleh syarih. Nah, Syekh Abdurrahman sendiri pensyarah kitab Tauhid Fathul Majid ini. Namun beliau menyebutkan disebutkan oleh pensyarah. Maksudnya siapa? Ingat ya, sejarah Fathul Majid ini bahwa dia adalah ya buku yang meneruskan karya Syekh Sulaiman bin Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahab yang dikenal dengan Fathul Aziz. Nah, Fathul ini enggak selesai. Kan enggak selesai. Maka kemudian disempurnakan oleh sepupunya Syekh Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahab ya, sehingga menjadilah Fathul Majid. Baik. Nah, disebutkan oleh Syekh Sulaiman bin Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahab yang menasabkannya ada dua. Yang pertama mansubun ala istighal. Nah, mansub ala istighal. Nah, berarti takdirnya ya. Fa ajabatu apa namanya? Ma ajabuka itu dia jadi amil dari ayatuhuna juga. Ya, istighal. Kemudian asani ala nas'il khafid. Yaitu yang kedua karena ada huruf khafid yang dinazak. Ada huruf jer yang dinazak, dicabut. Nah. Baik, lanjut Pak Ahmad. Kali orang yang Allah Taala. Qaluhu summanuhum ila al-islami. Kada waqa'at ar-riwayatu fi jami'i nuskhi kitab muslimin. Summanuhum bi ziyadati thumma wasawabu isqatuha. Wasawabu isqatuha kama rawa fi ghairi kitab muslimin. Naam. Ka musannif Abi Dawud wa kita ka musannaf Al-Musannafi Abi Dawud wa kitabi Al-Amwali li Abi Ubaidin li anna dhalika wa ibtida'u tafsiril salasi al-khisali wa qawluhu summatuhum ila takhawuli ila darin muhajirina yakni Al-Madinatu yakni Al-Madinata wa kana hadha fi awalil amri Dorof waktunya pak. Waktu ujubir hijrati ilal madinati ala kulli man dakhala fil islami. Bahada yadullu ala annal hijrata wajibatun ala kulli man amana min ahli makkata wa ghairiha. Nam terus. Qauluhu fa inna Fa'in ajam abau ayyatahawwalu yakni anna man aslama walam yujahid walam yuhajir la yuqta minal khamsi fala minna. Enggak ada tambahannya Pak, walam yujahid lam yuhajir walam yujahid enggak ada. Enggak ada. Terus la yuqta minal khamsi Khumusi wala minan pai'i syai'an. Pai'i kan? Syai'un. Dia naibul fa'il dari yu'ta. Boleh, berarti antum ada alifnya? Iya. Kalau di saya enggak ada alifnya. Berarti kalau ada alifnya berarti tetap maf'ul bih. Yang nanti naibul fa'il di yu'ta berarti orang tadi yang dia man aslama walam yuhajir. Boleh di situ. Kalau dia itu pada alifnya ya. Syai'an. Berarti tetap maf'ul sani jadi tetap maf'ul bih. Terus maqad akhadha Syafi'i bil hadisi fil a'rabi. Alam yaro lahum minal fa'i syai'an. Wa anna lahum as-sadaqatu al-ma'khudatu min aghniyaihim. Antum dia apa? Anna lahum apa? Innama lahum. Anna. Anna lahum. Hamzahnya di atas. Anna lahum. Terus? Fataraddu. Tapi enggak ada ma-nya. Enggak. Oh, berarti as-sadaqah khobar anna mu'akhar. As-sadaqata. Anna lahum as-sadaqata. Kalau antum enggak ada ma-nya, kalau ada di ana ada ma, ma takufu amal inna. Ma takufu amal inna. Kalau di ana ada ma-nya. Kalau di antum enggak ada ya. Terus, ya lanjut, Pak. Wa anna lahum as-sadaqata as-sadaqata al-ma'khudata min min aghniyaihim. Fataraddu. Fataraddu. Fataraddu ala fuqara'ihim. Kama anna ahlal jihadi wa ajnadil muslimin. Ha, ma'tuf ke ahla wa ajnadal muslimina la haqqa lahum fil fis sadaqati indahu wa musarrifu wa masrifu kulli malin wa masrifu kulli malin fi ahlihi wa sawwa maliku malikun Imam Malik wa sawwa malikun fa Abu Hanifata bainal ali bainal mali malaini malain fa jawwaza sorfahuma sorfahuma sorfahuma sorfahuma lidhaifi. Naam. Dari mana tadi Pak Ahmad? Dari summa du'uhum ilal Islam. Kemudian dakwahkan mereka kepada Islam. Kada waqa'atir riwayatu fi jami'in nusakh. Nusakh jama' dari nuskhah. Ya, demikianlah riwayat ini di seluruh naskah-naskah kitab Muslim di dalam Sahih Muslim naskah-naskah demikian. Summa da'uhum ilal Islam. Kemudian dakwahkanlah mereka ke dalam Islam. Ya. Ya, bi ziyadati summa dengan tambahan huruf atop summa. Waswabu isqatuha. Nah, kata Syekh Abdurrahman bin Hasan, namun yang benar yang tepat enggak ada kalimat summa. Ya, kama ruya fi ghairi kitab muslimin. Sebagaimana diriwayatkan di selain kitab Sahih Muslim. Semisal Musannaf Abi Daud. Nah. Ya, kemudian kitab Al-Amwal karya Abu Ubaid. Tadi Musannaf Abu Daud maksudnya Imam Abu Daud, bukan kitabnya namanya kitabnya Al-Musannaf sebagaimana karya Ibnu Abi Syaibah, karya Al-Imam Abdul Razak As-Sunani. Ya, Musannafnya Abdul Razak. Naam. Fadhal Pak Suheri. Ya. Atau musannafnya Abdul Razak As-Sunani atau Ibnu Abi Syaibah. Namun karya musannaf di sini isim maf'ul dari sunnafa yusannifu. Ya, karyanya Abu Daud itu Sunan Abu Daud dan juga di kitab Al-Amwal karya Al-Imam Abu Ubaid. Ya. Baik. Wa wali anna dzalika huwa ibtida'u tafsiri ats-Tsalatsi al-Khisali. Dan ya, dakwah kepada Islam itulah tafsir dari tiga hal yang kata Nabi, dakwahkan mereka. Kalau mereka enggak mau, ya tahan. Kalau mereka enggak mau, suruh hijrah ke negeri Islam. Ya, kalau mereka enggak mau, nanti enggak dapat ghanimah. Kalau mereka enggak mau juga, suruh bayar jizyah. Kalau enggak mau juga, baru serbu perang. Nah. Baik. Wa qawlu summa da'uhum mila tahawuli. Kemudian sabda Nabi, kemudian ajaklah mereka untuk tahawul, maksudnya hijrah. Ila daril hijrah, ila daril muhajirin, ke negeri kaum muhajirin. Yaitu ke Madinah. Ya, ke Madinah. Tabarakallahu fikum. Ya, yakni al-Madinata wa kana hadha fi awalil amri. Dan ini di awal-awal dulu, di awal-awal Islam. Ya. Baik, waqta dzaraf. Ya. Waqta wujubil hijrati ila al-Madinati. Ketika wajib hijrah ke Madinah, ala kulli man dakhala fil Islam, bagi siapa saja yang masuk Islam. bagi siapa saja yang masuk Islam. Wahada yadulu ala annal hijrata wajibatun. Ini menunjukkan bahwasanya hijrah itu hukumnya wajib. Ala kulli man amana min ahli Makkah wa ghairiha. Bagi setiap orang yang beriman kepada ahli Makkah maupun yang lainnya. Ini penting, maupun yang lainnya. Makanya kalau dikatakan Nabi Khidir masih hidup saat itu, dia wajib hijrah ke Madinah. Enggak boleh dia sendirian di goa atau di mana. Apalagi ada yang bilang Nabi Hud masih hidup di goa. Nah, sebagaimana persaksian Habib, ya apa tahu itu. Ini dusta ya. Nah, fa in ajabu, fa in abau, tapi kalau mereka menolak ayat tahawalu untuk mau pindah ke Darul Muhajirin, yakni anna man aslama wa lam yuhajir wa lam yujahid. Itu yang masuk Islam namun dia tidak berhijrah, tidak berjihad, wala la yu'ta minal khumus wala syai wa minal fai syai'un. Kalau di antum syai'an ya. Nah, sebenarnya yang lebih tepat seperti cetakan buku antum. Ya, kalau secara i'rab di buku ana enggak ada alifnya, syai'un jadinya. Nah, cetakan buku antum yang lebih tepat seperti ini. Syai'an, dia tetap sebagai maf'ul karena naibul fa'ilnya adalah tadi man aslama walam yuhajir. Nah, itu dia. Ya. Nah, itu yang lebih tepat itu. Ya. Terkadang buku yang murah, yang lebih murah, yang lebih tepat secara itu ya. Ada pulpen lebih enggak? Ada. Pensil enggak apa. Antum ada lagi? Nah, itu yang lebih tepat ini. Cetakan buku antum, syai'an, kasih alif. Ya, kenapa? Karena tadi ya atau yu'ti kan muta'adi kepada dua maf'ul. Atau yu'ti muta'adi pada dua maf'ul. Maka naibul fa'ilnya itu maf'ul yang pertama, yaitu nanti kembali kepada domir ana man aslama walam yuhajir. Yaitu yang masuk Islam. Nah, syai'annya tetap jadi maf'ul. Yang diawali maf'ul tsani tetap jadi maf'ul. Nah, itu yang tepat dicetakan antum. Ya. Waqad akhadha Syafi'i rahimahullah ta'ala ya bi hadzal hadis bil a'rab. Namun Imam Syafi'i ini berpendapat terkait hadis ini itu terkait orang-orang Arab Badui. Ya. Orang-orang Arab Badui yang mereka mau berislam tapi mereka enggak mau tinggal di Madinah. Mereka tinggalnya di mana? Di pesisir-pesisir Madinah sehingga mereka enggak wajib Jumatan gitu kan. Karena mereka bukan mustautin. Bukan orang yang diwajibkan untuk mengerjakan sholat Jumat karena syaratnya adalah mereka mesti mustautin, tinggal permanen di satu tempat. Sementara mereka pindah-pindah nomaden gitu. Ya, bawa gembalaannya. Nah, orang-orang Arab Badu ini maka mereka tidak dapat fai, tidak dapat ghanimah. Falam yar lahum minal fai syai'an. Maka Imam Syafi'i berpendapat tidak berpendapat bahwasanya Arab Badu dapat fai sedikit pun. Wa inna malahum as-shadaqatu. Kalau di antum enggak ada mata kufu amal ina ya, langsung ada. Berarti shadaqatanya isim ina muakhar. Ya. Namun mereka hanya mendapatkan sedekah al-ma'khudatu min aghniyaihim yang diambil dari orang-orang kaya mereka, faturaddu ala fuqaraihim. Kemudian diberikan kepada orang kaya, orang miskin dari yang ada di antara mereka. Kama anna ahlal jihadi wa ajnadil muslimin. Ya, sebagaimana dari kalangan orang-orang berjihad dan pasukan kaum muslimin, ya la haqqalahum fi shadaqati indah, yaitu tidak ada hak, ya tidak berhak menerima sedekah dari kalangan mereka. Wa masrifu kulli malin fi ahli. Waalaikumsalam. Ya, dan hanya diperuntukkan pada seluruh harta dari bagi ahlinya. Wasawwa Malikun wa Abu Hanifata bainal malain. Sedangkan Imam Malik dan Imam Abu Hanifah itu menyamakan antara kedua jenis harta itu. Maksudnya harta apa? Harta sedekah dan harta ghanimah. Wajawaza, dan keduanya Imam Malik dan Imam Abu Hanifah membolehkan sorfa, ya apa namanya, pengalihan pemberian sedekah tadi, ghanimah dan apa namanya, dan harta sedekah ya lidhaif, untuk orang-orang yang lemah walaupun dia tidak berhijrah. Ya, walaupun dia tidak tinggal di Madinah. Berarti Arab Badui yang dia miskin maka berhak dapat apa namanya? Ghanimah atau fai. Ya, namun Imam Syafi'i yang lebih tepat di sini. Berdasarkan hadis ini kalau mereka enggak mau berhijrah ya, maka mereka enggak dapat. Namun Arab Badui walau dia enggak berhijrah, mereka enggak seperti muslimin yang tetap di Mekah. Sehingga di perang Badar mereka ikut perang tapi harus dipaksa melawan kaum muslimin. Arab Badui tetap tinggal di pinggirin kota Madinah. Ya, mereka enggak dapat ghanimah aja atau fai. Ya, maka ketika pengusiran orang-orang Yahudi dapat fai, orang-orang Arab Badui enggak dapat. Kenapa? Karena mereka tinggalnya di pesisir. Nah, tadi ingat ya kata Syekh, bahwasanya hijrah ke Madinah saat itu wajib ya bagi orang Mekah maupun selain Mekah. Ini juga jadi dalil bahwasanya Khidir kalau masih hidup wajib hijrah ke Madinah. Nah, ya, fadhal Syekh Abdul Majid. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inhum fasalhum fasalhum jizyah fihi hajatun hujjatun fihi malikin wa ashabihi wa auza'i fi akhdhi jizyati min kulli kafirin arabiyan kana aw ghayruha ghayruhu kitabiyan aw ghayruhu wa dhaaba abu hanifata ila annaha tu'khadhu min al-jami'i illa musyriki al-Arabi wa majusihim. Wa qala Syafi'i la tuqadu illa min ahli kitab arabiyan kanu aw ajaman. Araban kanu aw ajaman. Wa huwa qaul Islam imami Ahmad fi dhahiri madhhabihi wa tuqadu min al-majusi. Qultu li anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam aqadaha minhum wa qala sunnu bihim sunnata ahli kitab wa qadis kulifa fil qadri al-mafrudi minal jizyati wa qala malikum arba'atu dananira wa rumun sarif arba'atu dananira ala ahli dhahabi wa arba'una dirhaman ala ahli warik fiddah wa hal yang kusuh min hal dha'ifu awla qawlani wa qala sabi'i fihi dinarun ala al-ghani wa al-faqir wa qala Abu Hanifah wa qumiyuna ala al-ghani 48 dirhaman wal wasatu 24 dirhaman wal faqir 12 dirhaman wa huwa qawlu Ahmad ibn Hanbal Nah, baik. Dari mana tadi? Fa in hum abau. Abaya abah, menolak. Nah, jika mereka menolak, jadi mereka enggak mau masuk Islam, enggak mau pula berhijrah. Fasalhum al-jizyata. Maka minta kepada mereka jizyah, upeti yang akan dibayar per tahun. Ya, fihi hujjatun li malikin wa ashabih. Dalam hadis ini ini adalah hujjah bagi Imam Malik dan para ulama pengikut beliau. Wal Auza'i fi akhdil jizyah min kulli kafir. Juga Imam Auza'i untuk meminta jizyah upeti bagi setiap orang kafir, Araban kana aw ghairah. Apakah kafirnya orang Arab atau selain Arab, kitabian kana aw ghairah. Ya, ahlul kitab atau yang lainnya. Nah, ini masalah mengambil jizyah. Ini bagi Imam Malik. Wa dhahaba Abu Hanifah ila annaha tuqadu fil jami' illa min musyrikil Arab wa majusihim. Sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat jika diambil dari seluruh orang-orang kafir kecuali orang musyrikin Arab dan orang Majusi. Wa qala Syafi'i la tuqadu illa min ahli kitab. Nah, kalau dalam mazhab Syafi'i yang namanya kafir zimmi nanti tidak diambil jizyah. Ya, nanti jizyah itu upeti dari orang-orang kafir. Ya, apakah mereka tinggal di negeri mereka, mereka bayar upeti supaya tidak diserang, atau mereka yang menjadi minoritas di tengah kaum mayoritas kaum muslimin. Maka nanti kalau dalam mazhab Syafi'i yang jadi kafir zimmi hanya ahlu kitab. Araban kanu au ajaman, baik ahlu kitabnya orang Arab ataupun non Arab. Wa huwa qawlu al-imami Ahmad fi dhahiri madhabihi. Ya. Dan ini juga pendapat Imam Ahmad dalam salah satu zahir madhab beliau, wa tu'khadhu minal majus. Inilah juga diambil dari Majusi. Dan makanya masyih-masyih kita di Saudi, misalnya Syekh bin Baz mengatakan ahlu kitab itu cuma tiga. Ya, apa namanya? Ahlul jizyah. Yang jadi kafir zimmi itu cuma tiga. Ahlu kitab Yahudi Nasrani, satu dua, satu lagi Majusi. Ya, satu lagi Majusi. Dan ini berdasarkan nas. Maka ini yang pendapat dua imam, Imam Syafi'i dan juga Imam Ahmad. Ya. Wa qad ikhtulifa fil qadri al-mafrudi min al-jizyah. Nah, baru diperselisihkan terkait kadar berapa yang diwajibkan dari jizyah. Ya. Qala Malik arba'atu dananira ala ahli al-dhahab. Kata Imam Malik, ya. Itu 4 dinar. Ya. 4 dinar kata Imam Malik. Dari orang yang memiliki emas besarnya 4 dinar ya, warba'una dirhaman, dan 40 perak min ahlil warik, dari orang yang memiliki perak ya. Kalau mazhab Syafi'i cuma 1 dinar per tahun, ini Imam Malik lebih mantap lagi, 4 dinar per orang, bukan per keluarga, bukan per kakak, per orang. Wahalium kosumin hal da'if awla. Apakah orang yang lemah, yang enggak memiliki harta, yang miskin dikurangi enggak? Ya. Aula atau tidak? Fihi kaulan, ada dua pendapat. Qala Syafi'i fihi dinarun al-ghani wal faqir. Kata Imam Syafi'i 1 dinar pokoknya bagi orang kaya maupun orang miskin, per orang. Wa qala Abu Hanifah wal Kufiyun al-ghani samaniyatu 44 dirhaman. Nah, kata Imam Abu Hanifah dan para ulama yang ada di Kufah, bagi orang kaya maka samaniyatu 44 dirhaman, 48 dirham. Ya, wal wasatu 24 dirhaman. Ya. Nah, kemudian yang pertengahannya, kelas menengahnya bukan orang kayanya, wasatnya yang bukan orang kaya adalah 24 dirham. Setengahnya. Wal fakir, sedangkan orang fakir tetap 12 dirhaman, 12 dirham. Wa huwa qawlu Ahmad bin Hanbal. Ini pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, itu juga belum terpenuhi syarat mereka nanti jadi ahli zimmah. Satu lagi syaratnya, mereka enggak boleh menampakkan agama mereka, dunia nyata atau dunia maya. Itu, mereka enggak boleh pakai salib di depan umum. Satu lagi, mereka enggak boleh menampakkan kelebihan mereka dalam hal dunia di tengah kaum muslimin. Kalau muslimin ya naik kuda, dia enggak boleh naik unta. Kalau naik ke muslimin naik kuda, dia gak boleh naik kuda, dia naik keledai. Kalau kaum muslimin naik keledai, dia mesti jalan kaki. Kalau kaum muslimin jalan kaki juga, dia berpapasan di jalan, jalannya sempit, dia mesti minggir ke got atau ke tembok, biar kaum muslimin lewat. Nah, begitu peraturannya. Nah, ada pun kafir yang sekarang kaya-kaya, gak mau bayar jizyah. Ya, ya itu bukan zimmi. Zimmi dari mana? Gak belajar fikih yang bilang kafir zimmi itu. Ya, mereka tidak diperangi karena untuk menghindari mudorot yang lebih besar kalau kita perangi. Begitu. Semua harus terpenuhi, gak bisa salah satu. Ya. Dan pajak bukan jizyah. Orang jahil kalau ada yang bilang pajak jizyah. Gimana ceritanya? Kita dipajakin. Ya, sama kita dengan kafir sama. Antum nih dan kafir makan ke restoran. PPN-nya 16%, 10-16%. Apa karena antum muslim bebas? Dia enggak, sama. Kita sama-sama mazlum. Ya, sama-sama terzalimi. Ya, sebagian juhala menyamakan jizyah pajak. Katanya kalau kita mazlum, kalau dia jizyah. Loh, ini akal-akalan. Akal-akalan. Ini orang yang gak belajar fikih yang kayak begini. Nanti ada babnya sendiri di buku fikih. Ya barakallahu fikum. Ya. Wa qala Yahya ibn Yusuf As-Sorsori Al-Hanbali. Kata Imam Yahya bin Yusuf As-Sansari Al-Hanbali rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, ini di nazam beliau, ya, Yahya bin Yusuf bin Yahya Al-Mansur, apa namanya, Ibn Mansur Al-Ansari As-Sansari. Nah, ini namanya As-Sansari, seorang ahli lughah, ya. Taib, julukannya Jamaluddin, ya. Jamaluddin, ya, kunyahnya Abu Zakaria. Wa qatilu yahudan wan nasara wa usbata limajusi fa inhum sallamu al jizyata usdud. Nah, perangilah orang-orang Yahudi dan usbah itu kelompok dari majusi, perangilah Yahudi dan Nasrani dan juga kelompok majusi. Fa inhum sallamu al jizyata usdud. Nah, jika mereka menyerahkan jizyah, maka tahanlah. Alal adwanis nai asyara dirhaman ifridonna. Ya. Dan ini ifridonna ini itu amil yang didahulukan, ya. Dan ini kan tilamer. Wajibkanlah mereka atas orang aduan yang bawahan, yang rendah, yang miskin, yang kere, isnai asyara dirhaman. Bayar jizyahnya 12 dirham. Ya, per tahun. Wa arba'atan min ba'di isri nazid. Nah, dan tambahkanlah arba'atan min ba'di isri 24. Ya, 24 dinar. 24 dirham. Untuk siapa? Li awsatihim, untuk kelas menengah mereka. Halan wa man kanu musira. Ya. Bagi mereka yang menengah lah, ya. Sama niatan ma'a arba'ina litan kudi. Kemudian untuk orang kaya supaya membayar berapa? 48 dinar. Watasqut an sibyanihim wa nisa'ihim. Dan apa namanya, anda gugurkan dari anak-anak dan perempuan mereka. Ya. Wa syekhin lahum, dan syekh, orang tua di antara mereka. Fa'inhum, ya, fanin wa a'ma. Fanin itu orang gila. Wa a'ma wa muq'ad. Wa muq'ad. Ya, kemudian orang gila dan muq'ad itu budak. Wa dil faqri wal majnuni wa 'abdin muslimin. Ya. Wa man wajabat minhum 'alaihi fayahtadi. Ya. Kemudian apa namanya? Orang fakir, orang gila, dan budak muslim. Ya, dan siapa yang wajib dari mereka, ya, payah tadi. Ya. Maka hendaknya ia, ya, mengambil petunjuk. Nah. Wa inda Malikin wa kafatil ulama, sedangkan murid Imam Malik dan kebanyakan para dan seluruh ulama, ala rijalil ahrar arbaligina law al uqala. Bayar jizyah itu wajib bagi setiap laki-laki merdeka, orang balik dan berakal, duna ghairihim, bukan yang lainnya. Wa inna ma tu'khadhu mimman kana tahta qahril muslimin. Jizyahnya diambil dari orang kafir yang berada di bawah kekuasaan kaum muslimin. Ila mimman na'a bidarihi, bukan dari orang kafir yang tinggal di negerinya. Wa yajibu tahwiluhum ila biladil muslimina au harbukum. Wajib memindahkan mereka ke negeri Islam atau memerangi mereka. Nah, kalau dalam mazhab Syafi'i ini mencakup semua. Orang kaya, apa namanya, pria, wanita, anak-anak, semua. Budak, apa namanya, orang kafir, pokoknya semua. Satu dinar per orang, bukan per kakak. Nah. Ini nanggung, ya? Tinggal dikit lagi, ya. Baik, Syekh Marwan, tafadhal. Hasorta, bukan hasor. Ahlal hisni, apabila engkau mengepung orang-orang yang ada di tembok mereka. Apa namanya tembok? Apa? Benteng. Makanya hisnul muslim, benteng seorang muslim. Terus innal musibah fi masa'imi al-istihadi wahidun huwal ma'rufu min madhhabi Malik Malikin Malikin wa ghairihi wa wajahu al-istidlal. Wah, udah pun nilai wa wajhul istidlali wa wajhul istidlali li annahu sallallahu alaihi wasallam qad nassa ala anna lillahi ta'ala hukman muayyanan fil mujtahidati waman wafaqahu waman wafaqahu fahuwa al-musimu waman lam yuwafiqhu mukhti'un qawluhu wa idha nasarta ahlal khisnu mudah pun nilai ahlal khisnin faraduka an taj'ala lahum lima tulin Fakafat tahu, ajar tahu. Wamaknahu anahu khafa, anahu khafun min nakdi mal. Khafa ya khafu. Anahu khafa man nakodo. Man lam. Man ada man apa? Anahu khafa min nakdi man lam yarif. Man lam yarif. Hakul wafai wal ahdi bil ahdi. Mak itu sigoh itu jamak kajahalatil a'rabi maka annahu yaqulu in waqa'a naqdun min muta'adin kana naqdu ahdil khalqi ahwa khabar kana ahwana ahwana min naqdi ahdillahi ta'ala wallahu a'lam. Nah. Ya, kemudian sabda Nabi wa idza hasarta ahla hisnin. Apabila engkau mengepung orang-orang yang ada di benteng mereka. Al-kalamu ila akhirih. Ya, sabda Nabi ini sampai akhirnya fihi hujjatun liman yaqulu minal fuqaha wa ahlul usul, terdapat hujjah. Ya. Bagi para ahli fikih dan ahli usul. Innal musibah fi masail ijtihad wahidun. Bahwa yang orang-orang yang benar dalam masalah ijtihad itu cuma satu, enggak semuanya tepat. Jadi kalau ada ijtihad berbeda-beda, yang tepat cuma satu. Wa huwal ma'rufu min madhabi Malikin wa ghairi. Dan ini yang dikenal dari madhabi Imam Malik dan yang lainnya. Wa wajhul istidlal. Nah, sisi pendalilannya apa dari hadis ini? Annahu sallallahu alaihi wasallam qad nassa, bahwa Nabi telah menegaskan anna lillahi ta'ala hukman muayyanan, bahwa Allah tabaraka ta'ala memiliki suatu keputusan tertentu fil mujtahadat, dari perkara yang diijtihadkan. Ya. Wa man wafaqahu fa huwal musibu. Nah. Dan siapa yang mencocoki ya hal tersebut, maka dia tepat. Wa man lam yuwafiq muhti'. Siapa yang mencocoki kebenaran dalam istihadnya, maka dia yang benar. Ya, siapa yang tidak selaras dengan kebenaran, muhti', maka dia keliru. Ya. Wa qawlu wa idza hasarta ahla hisnin fa araduka an taj'ala lahum zimmatallah. Kemudian sabda Nabi, jika engkau mengepung mereka, ya, kemudian mereka menghendaki agar engkau menjadikan ya jaminan Allah sebagai perjanjian untuk mereka, al-hadisah. Kalau disebut al-hadisah, al-ayat, itu irabnya maf'ul dari amil mahdhub. Takdirnya apa? Akmil al-hadisah. Sempurnakan hadisnya sendiri, kan udah lewat gitu. Maka sendiri makanya kalau baca kitab, Pak, itu begini nih. Kalau belum ada penjelasan, kama sayati bayanuhu, sebagaimana akan datang penjelasannya. Kalau udah lewat, kama marra bayanuhu, sebagaimana telah berlalu penjelasannya. Kama taqaddama, sebagaimana telah lalu. Kalau dalil udah disebutin al-hadisa al-ayata. Kayak gitu. Jadi kalau baca kitab itu dituntut untuk fokus. Makanya sering tadi itu. Kalau belum ada penjelasannya, sabar. Kama saya tibayanuhu, kama satakti. Nah, saya titafsiruhu, saya tibayanuhu, saya tikadawakada. Akan datang nanti. Berarti kita mesti sabar. Pas udah kelewat, ya, nggak mau dijelasin lagi. Mesti murojaah, kama taqaddama. Faliyuroji, silakan merujuk. Gitu, pasti begitu. Nah, ayat-ayatnya nih yang udah ma'ruf al-ayata. Nah, cari sendiri ayo. Ah, gitu. Sempurnakan sendiri. Kalau ayatnya apalagi yang udah lewat al-hadisa, al-ayata. Nah, begitu baca kitab. Jadi isyarat-isyarat dari mu'alif itu sebenarnya mau menunjukkan agar kita menguasai kitab secara keseluruhan. Sabar kalau belum dijelasin. Nah, kama saya tibayanu. Ya. Baik. Az-zimmah al-ahdu. Yang dimaksud zimmah di sini adalah perjanjian. Ya. Wa takhfir. Dan kamu langgar. Jadi kan kita enggak mau, enggak apa dilarang oleh Nabi. Kalau orang kafir bikin perjanjian dengan kita dengan perjanjian Allah, jangan. Khawatir apa? Kita melanggar perjanjian tersebut, berarti kita melanggar keagungan Allah. Udah disebut nama Allah di dalam perjanjian, kita langgar. Jangan, tapi pakai perjanjian kita sendiri. Kalau kita langgar, lebih ringan dibanding kita melanggar perjanjian Allah. Nah, itu. Ya. Aitan kudu, yaitu kalian batalkan. Yukol akhfarta ar-rajula. Seorang melanggar. Ait idha naqotta ahdah. Jika engkau melanggar seseorang. Yaitu jika engkau melanggar perjanjian dengannya. Wa khafartahu ajartahu. Ya. Berarti engkau ajartahu. Yaitu engkau, melindunginya. Ya. Wa maknahu. Maknanya adalah annahu khafa min naqdi man lam ya'rif haqqal wafa'i bil ahdi ka jahalatil arabi. Bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam mengkhawatirkan bahwa dibatalkannya nanti perjanjian dari orang yang enggak diketahui haqqal wafa, bisa menjaga perjanjian, semisal dari kalangan orang-orang Arab Badu yang bodoh kalau ikut perang gitu kan. Nanti orang kafir mengatakan, "Ayo kita bikin perjanjian dari Allah." Iya, nanti pasukannya ada yang melanggar, nah ini para nanti kita melanggar perjanjian atas nama Allah. Faka'annahu yaqul, maka seakan-akan Nabi bersabda, in waqa'a naqdun min muta'addin. Nah, jika nanti terjadi pelanggaran pembatalan perjanjian orang kafir di benteng dengan kaum muslimin, dari kaum muslimin yang muta'addin, yang melampaui batas, kana naqdul ahdil khalqi ahwan, ya, maka perjanjian, ya, yang dibuat, dibatalkannya perjanjian oleh makhluk, ya, itu kalau kita bikin perjanjian, kita ngepung orang kafir, kemudian kita beralih pilihan, doh kita bunuh aja mereka, kita batalkan perjanjian makhluk, yaitu kita sendiri, ahwana, itu lebih ringan min naqdi ahdillahi ta'ala, daripada kita membatalkan perjanjian Allah ta'ala. Allah ta'ala. Nah, paham sini ya? Taib. Kemudian wa qauluh. Nah, sini Pak Yusuf. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qaulu nafi'in wa qatwila 'an ad-da'wati qabla al-qital. Dzakara fihi anna madhhab Malikun. Hai, mudhofun ilai Malikin. Dzakara fihi anna madhhab Malikin yujma'u fihi bainal ahadithi fi da'wati qabla al-qitali. Qala wa huwa anna Malikan qala la yuqatilul kuffaru qabla ay yud'au wa la tultamassu girratuhum illa ay yaqulu walatul tamassu firrotuhun illa ayyakunu balagotahun. Balagotahun. Ada watu. Fa'il dari balagot. Terus. Laya dudu antu khoda firrotahun. Naibul fa'il firrotuhun. Wahada alladhi soro ilaihi Malikun wahuwa sahihu. Li anna fa'idat ad-da'wati ayyurafa ayyarifal aduwu ayyarifal aduwu annal muslimina la yuqatiluna lid-dunya wala lil asobiyati. Masya Allah, nah, ini faedahnya. Terus wa innama yuqatiluna lid-dini fa inna fa idza alimu fa inna alimu fa idza mang ada inna wa berarti in fa in al alimu ayo jangan alimu alimu fa in alimu bidzalika amkanu amkana amkana ayyakuna dalika sabiban sababan sababan mamilan mumilan mumilan lahum ilal inqiyadi ilal haqqi bi khilafi ma ida jahalu jahilu jahilu maqsudul maqsuda maqsudal muslimina faqad yudhunnu yadhunnuna faqad yadhunnuna annahum yuqatiluna lil mulki walil mamaliki berarti lil mamaliki walid dunya wa yaziduna utuwan wa ba'dun wa bughdun wa bughdun wallahu a'lam. Naam. Wa qawlu nafi'in kemudian perkataan Imam Nafi wa qad su'ila ni da'wati qabla al-qital tentang kenapa mesti dakwah sebelum diperangi orang kafir. Ya, ini juga disebutkan oleh Imam Qurtubi ya perkataan Imam Nafi ini. Dzakara fi Imam Nafi. Ya, Imam Nafi gurunya Imam Imam Malik, muridnya muridnya Ibnu Umar. Nafi. Ya. Bukan Nafi Imam Qori bukan. Nah, kalau gurunya Imam Syafi'i Waqi ya. Waqi. Ini Nafi gurunya Malik. Ya, Nafi muridnya Ibnu Umar. Maula bekas budak yang dibebaskan Ibnu Umar. Zakara anna madzhab Malikin. Ya, disebutkan di sini. Bahwa Imam Malik, madzhabnya Imam Malik. Ya. Di sini di wa qawlu qad su'ila 'ani dakwah qabla al-kitab. Zakara fihi. Nah, beliau menyebutkan di sini. Bahwa Imam Malik yujma' fihi bainal ahadits fi da'wati qabla al-kitab. Imam Malik madzhabnya ini digabungkan antara hadis-hadis terkait dakwah sebelum diperangi orang kafir. Qala wa huwa anna Malikan qala. Dan beliau mengatakan bahwasanya Imam Malik mengatakan la yuqatalu kufaru qabla ayyud'a. Yud'au. Orang kafir tidak diperangi sebelum didakwahkan. La tultamasu girratuhum illa ayyakunu qad balaghathum da'watu. Ya. Dan tidak boleh dicari-cari kelengahan mereka, girah mereka. Tidak boleh kecuali kalau dakwah telah sampai kepada mereka. Fayajuz antuk khadha girratuhum. Nah, kalau sudah didakwahkan baru boleh dicari kelengahan mereka. Wa hadza alladhi sara ilaihi Malikun wa huwa sahih. Ya, dan inilah pendapat yang merupakan pendapat Imam Malik yang tepat li anna faida tadawati karena faida dakwah sebelum diperangi ayarifal aduwu agar musuh mengetahui annal muslimina la yuqatiluna li dunya bahwa muslimin tidak berperang karena dunia wala lil asabiyah bukan karena fanatisme buta wa inna ma yuqatiluna lid din namun kaum muslimin berperang karena agama fa idza alimu dzalika ya jika mereka mengetahui hal ini orang-orang kafir am kana ayakunu dzalika sababan mumilan lahum ilal inqiyadi ilal haq ya maka ini akan ada kemungkinan bahwa ini menjadi sebab mereka menerima kebenaran tunduk kepada kebenaran mumilan ya mereka akan condong kepada ya kebenaran tunduk kepada kebenaran bi khilafi ma idza jahilu maqsudal muslimin berbeda kalau mereka enggak tahu maksud kaum muslimin berperang faqad yadunnun terkadang mereka mengira annahum yuqatiluna lil mamalik bahwa kaum muslimin berperang untuk kerajaan wali dunia karena dunia wa yaziduna utuwan wa bughdan maka hal ini menambah kebencian mereka keangkuhan dan kebencian mereka terhadap kaum muslimin wallahu a'lam. Nah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.